وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، para jamaah syukur yang dirahmati Allah, sebelumnya marilah kita hadirkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa menjalankan siang hingga detik ini, alhamdulillah. Dan juga mudah-mudahan amal kita sampai salat jamaah ini, sampai detik ini juga bisa makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Sebelumnya ini intermezzo gitu. Jadi la yamassuhu illal mutahharu, tidak bisa menyentuh Quran itu kecuali orang-orang yang suci. Atau guru syatrul iman, kebersihan itu di antara iman. Nah, ini delalah. Delalah lek wong Islam niku saking marmin dijanjeni swarga kadang-kadang lari. Nah, contohnya ngomong. Contohnya, itu waktu itu Quran itu tentang lemari itu, bukan? Itu kan susunannya masa Allah ini. Ini kan, itu lemari itu kayak waktu itu terakhir. Jadi, sedang diperhatikan juga saja. Ya, kebersihan, kemudian susunannya. Di tempat yang lain, di tempat ibadah yang tidak ada loh, sama-sama. Mesti rapi semua. Kadang kita lihat tempat sampah terus bolong-bolong diganti, dikusi itu bisa yang diter. Ini cilik tapi itulah. Jadi Islam itu sampai yang demikian demikian itu. Ini soalnya apa para zaman? Soalnya mitos. Mitos itu gitu apa? Legenda. Santri zaman biyen itu lek salat apa? Senengane kukur ini itu saya menangi ini ya Pak Rapat ini iya ada ini santri zaman ini saat ini kan berbeda saat ini tiap tahun masjid itu lah bangga nih. Soalnya mau ngarep-arep ganjaran sih gede terus mengangkat saat saya disamber deh kubroknya anyar sandalnya anyar mulai sandalnya lah arep supi, ini kan sepiannya arep buka, itu kan wala singgawa kresek disini termos wala mulai singgawa keranjang mulai disini itu seneng ini kan santing nama marmi pengen nyenangkan yang ngibukan jadi nama di demak-demak orang Islam itu wabah dijanjani ganjaran gede, tetapi kadang-kadang perlakuan kita ini so over acting. Nah, mungkin itu diberi, jenengan tinggalin gue. Wah, insya Allah. Kadang-kadang santeng anyare kabur. Ini ku sosok lelubian. Padahal kayak bener apa nopo. Ini ku menunjukkan apa bangganya menjadi dia Islam. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatun na'im. Bahkan memang janji ke suarga yang bertakwa itu. Sedangkan puasa juga la'al lakum dan takut. Ini dua ulit, jadi darusnya senang. Neng lek baru darus, lek iso nopo, yo, gondone nopo, dibelesi. Dan ini kadang-kadang soal. Bentuk jangan mulau cilik. Mulau cilik itu kan darusan, masya Allah, sulit. Kadang-kadang nopo, lari orang belesi. Akhirnya lho, keturang yang kono, akhirnya bisa jadi reketapin. Jadi menjelang subuh, bisa resik. Alhamdulillah, tapi namun tidak seperti dulu. Para jemaah sekalian, tadi saya membaca surat yang satu di surat Luqman, podo alam taroni yang terakhir, alam taron yang biasa kita kenal ya. Jadi macam-macam Quran itu lek pas dilakukan yang enak, lek boten pas kadang-kadang malah loh risi. Jadi dawuh Gusti Allah litak pro'ahu ala muksin. Jadi malah gak iso diulangi dengan sing mapan, sing mantel digulungi katanya. Sebab gak bisa digulungi dengan sing mantel. Ini lagi jelas dengan sing iso nyanyi katanya. Tapi orang tau digulungi, kinten-kinten berikut. Kinten-kinten mau, usuk-usuk yang terkur. Itu yang pertama surat Luqman tadi itu diantaranya isinya nyondro sifatnya menungso wa idha gosya'un mawzum tanzul rita'ullah muqtisi dalam bukti wah, yang sebel mawar berulang di jenaman sok-sok mawar lepas nandang bahaya, ini gue mau kondisi numpak pesawat, pesawatnya mubah, itu namanya jenaman numpak kapal, ngerti-ngerti gue. Numpak bismira, bismira kata dia. Salib, salipan karena sumber. Ini gue kira-kira berikut. Da'awullaha mufisi narahuti kurangnya tadi. Yang pas menunggui, minggu mesti Allah. Kelingan mufisi narahuti. Muka-muka nopo. Iki sing pun nanti sering pokoknya sering gitu. Pas saat itu benar-benar yang menjelaskan benar-benar seperti itu. Perklik sama ciri anu gitu. Nah, saya numpah pesawat sangat berasa nih. Pas kamu buka, atau nanti pas mau, itu terlima kalau gak kuat bisa pecah. Musuh kalau untuk diotus, kalau mikir. Tetapi balap mana jauh hilal bari, famin hum muk asin. Engkau lewe sampai di bumi, nampak kira-kira. Wah, lagi kira. Selamat lagi, senang-senang. Nah, ini di bawah jalan berat. Balap mana jauh hilal bari, famin hum muk asin. Gusti Allah mengenai contoh, alam tarok annal fulka. Sirot dengan Muhammad. Jadi kalau Muhammad berarti untuk umat yang lainnya. Alam taro. Delengan Muhammad. Ini kita coba jawab ini. Kau yang orang deleng Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu tidak pernah menemui Romo. Romo ini Romo. Surat itu kata. Belum pernah dia menemukan kata. Hanya Romo itu tuh. Ceritanya Nabi Ide. Terus Romo mulai ceritanya Nabi Romo. Bahkan ada hadis sing sapa wong jihad di medan laga, di medan perang, di medan fitnah billah. Bukti numpak kapal bawa apa-apa mulai kok selamat utawa garek apa garek itu apa garek apa garek jenenge itu oleh kafir itu jihad. Jadi kemudian bangunan Islam itu seperti sing numpak kapal. Kadang-kadang sing ngisor niku lho kok gawe bocoran. Nah, wis bocor iki pripun? Kira-kira penumpang Islam sedaya ora mboten. Quran sudah sedikit membaca seperti itu. Dan itu banyak sekali. Siap, sholat itu hanya sedikit-sedikit. Yang banyak itu tentang seperti muamalah. Itu ditunjukkan dengan kisah-kisah, ditunjukkan dengan kejadian-kejadian. Nah, kalau tentang akhirat itu kita tinggal mengimani saja. Fi jannatin afiyah, la tasma'u fiha lamiyah. Itu sok nang suatu umur dhuwur. Orang tuwa sesuatu sing langgeng, tidak ada yang sia-sia. Kemudian fiha sururun marfu'a wa aqwamun mawdu'a. Sebab napa niku ngangge surur, surur niku dipang-dipang tapi sing susunan nggih. Wa aqwamun mawdu'a dan piala-piala sing dilatih iku. Iki wis kare percaya wong mawon kudu duwe piye. Tapi yang kisah-kisah yang sebelumnya apalagi sebelum umat Nabi Muhammad itu jadi ikhtibar. hanya Kanjeng Nabi itu dihibur. Sebab apa? Ketika Rasulullah itu hadir, tantangannya banyak sekali. Bahkan sampai dikatakan bahwa Sultan Mahmud Jayan itu nopo wong mulia. Akhirnya Allah juga menghibur, wa innaka lana khulqin adzim. Fasa tubsiru wa tubsiru bi ayyikum al-mahdu. Paman tenang ya. Akhlakmu itu yang paling dur. Sok kue ablok, sopo sing jajane sok. Sing wong sing menonik nanti sopo. Ini salah satu ayat hiburan terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian yang kedua, salam taro tentang gajah. Jadi kita semua anak-anak niku ora ngerti surat ilahi penjelasan tapi sing ngerti lek enten taun utawa taun niku mung pesanan iki itu. Dan kan gajah ini juga sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Delalah kita nanti tahun gajah. Belalang pecoro yono gajah lagi. Jadi sama gajah dulu dengan sekarang itu sama. Bedanya, jadi bedanya kalau gajah di zaman dahulu itu bisa disetel dengan apa untuk menyerang, menyerang. Jadi makanya surat Al-Fil ini lagi apa alam darurat alam dan asal bintik ada sebutan ashabul afil. Jadi pasukan kerja. Jadi memang ada tentara numpahin numpah kerja. Belalah harusnya rakata sampai di tengah jalan di apa itu? Di numpes. Jadi Nabi Muhammad juga tidak tahu, hanya diceritanya Cok Mamon. Sebab apa? Sebelumnya ada surat Li'ilah. Li'ilah mengingatkan orang-orang Arab itu ketika musim dingin dan juga panas itu senengannya apa? Mengembara, senengannya dagang. Tapi ketika dagang pikirannya ya boleh. Sebab wonten apa? Di Mekah ada Ka'bah. Ka'bahnya yang mulai di. Jadi ini menjadi dasar. Wong kan di rumah duit dan jelas. Saat dua-dua itu mesti mengkau boleh atau mesti ya. Padahal di daerah sholat. Bahkan yang belum ada sholat, waktu itu dia mengambil sholat. Tetapi itu. Jadi lalu luar doang, tapi tetap kali dengan rumah. Rumahnya apa? Wonten Ka'bah. Orang jangan kalian yang ingin memanggil Allah tentang amalan apa Lailatul Qadar semuanya mungkin sudah banyak mendengar yang lain-lainnya. Oke, saya mau ubah dari sisi yang lain saja yang mungkin agak beda, yaitu tentang Quran itu sendiri. Kemarin saya berikan pada waktu kosong Pak Khalil apa sing melek-melek itu nopo lek di teke yo melek lek di jauh yo melek iku iki kalau baca di Quran ini. Jadi waktu surat Al-A'raf ayat 166 176 ayat walau syikna warafakna rubiha walakinahu akhlata ilal arbi wastabahwa. Jadi kemarin yang saya ceritakan ada ulama besar, mungkin yang keluar cerita itu ulama gede, betul kok berbalik kelas kamu, bosen kelas besar namanya Balham Delalah, Balham itu Delalah penolong gudur. Gudur itu nolong ya setan. Godaan yang orang tanggung-tanggung kok ngalang-ngalangi Nabi Musa. Musa itu Nabi, Nabi itu utusan Allah. Nabi kok dilawan, mesti nomor terus doni kuat. Nomor mulai sebelum Kanjeng Nabi Muhammad mukjizat langsung turun, tetapi kalau waktu Nabi Muhammad betul. Nabi Muhammad mempunyai sifat rahmatan lil alamin. Dindene mikir sebelum ini Saya pernah menceritakan saat perang Badar, itu ada yang dikejai, ada yang di nolong, dipurahke. Sebab ini nggak mula. So umatku dia, yang Medina ini mau main cemplit-cemplit. Yang melu hijrah ini mau main gaya-gaya. Yang kuat beruang sisi. Lek, ikin kau tak kejai kabe. Terus ini nama mau terusan. Nah, ini kan juga nanti. Di saat perang saja, mikir nolong, penting. Lah kok saiki bareng zaman modern nyugit mawon mlebu. Jadi ini ada ngalami itu nih kan. Ini zaman modern, jadi ini zaman modern mesti sendiri ya dari ini. Padahal dulu masa Allah ada sebuah hadis ketika sing jenenge sahabat itu yo menungso rokok ya sifat rokok itu udah enten. Dua tawanan, tawanan itu ngayani setengah mati. Siap kemuanya lepok, wisinya ngalah-ngalah terus. Akhirnya ambil keputusan sendiri. Jurang dari masjid, kalian di kakar, kan bila ngomong Islam ini. Mau ngalah-ngalah itu wisinya dulu. Tapi berita tadi gak tau ya, berdiam-diam lagi. Nah setelah satu hari, dua hari, ternyata orang Islam ini masjid resikan. Kemudian apa? Berdiskusi di masjid, kemudian ada ceramah seorang sahabat. Dalam tempo 3 hari, si orang yang gini muni-muni itu langsung apa? Masuk Islam. Dirantik, berdiskusi. Walaupun mulai gak lengkap, ya nyatanya ngosek. Ada itu nanti ngosek. Jadi, memang kadang-kadang ada yang ini. Nah, si Balaam mau gandeng dirayu oleh setan, yaitu lewat apa? Bujune. Jadi setan itu macam-macam ini. Wa'an aymanihim sekol sisi kanan. Kanan itu biasanya apa? Konco-konco bentel, apa mulai? Bos-bosnya ini, gitu. Yang api-api. Wa'an aydihim dari depan, setan ada di sini. Jadi para nabi ini yang alami ini. Wa'an sama lihim dari kiri, kiri itu biasanya yang rendah pangkatnya. Batur, bantu, boleh. Supir. Wa'an khalfi, sing lingguri. Nah, sing lingguri ini lewat istrinya. Makanya yang cowok, orang itu itu kocok. Kocok lingkir. Kalau ini kita, kita makan di Al-Quran ini di serata ini kita. Gitu. Akhirnya berhasil. Kemudian si Balaam ini apa? Tenang, bodoh Nabi Musa, jenenge Nabi, Nabi Jilal. Kemudian apa? Menggunakan mantra-mantra. Jadi cara bahasa dia mantra. Jadi Balaam itu ulama besar mempunyai yang namanya Asmaul Mu'azzam. Asmaul Mu'azzam itu jurus. Lek cara kiai zaman dia nopo, duwe nopo? Niki. Dua tunggu. Yang jadi itu mandi tunggu. Niki cerita awal sebentar. Niki bukanan bukanan. Ibu pulau tu boleh cerita. Dia boleh mak mak pulau orang untu. Niku huruf jin di nama. Itu tu. Wes mari mau lo menurut tak lo. Wes mari niki niki dari apa yang ada niku. Mungkin lek loro malaria cukup diwacak kenapa niku gimana tu. Niki yang dia sampai. Nah, Balaam lebih dari itu. Gandeng Balaam kok melawan Nabi Musa ketika mengeluarkan Asmaul Mu'azzam gagal. Gagal itu apa? Ya, berhasil Nabi. Akhirnya difonis. Kemudian apa? Azab dari Allah turun. Fana taluhu kama salilka ittahmil alaihi yalhad autak turhu yalhad. Dua orang Asmaul Mu'azzam yang gagal, Balaam si ulama besar itu langsung nguripin apa? Koyo langsung melek. Intah min alaihi yalhad, autah turhu yalhad. Buk cekelio melek, buk jarnoyo melek, buk pakanio melek, dan itu menjadi apa? Akhir hidup daripada Balaam. Akhirnya tidak ada tobat lagi. Kalau tidak ada tobat lagi, mati dalam keadaan kekufuran. Lewis kekufuran, dina rijahannam kholidina fiha. Ini bisa dipikir lanjut, Nabi ini kan sedikit. Wow, itu lewis kufur piye. Makanya ini buat para jamaah sekalian ya. Quran memang terbit. Innalladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Wa musyrikin bi sukhri jahannam. Lenglek tinggi keperluan dakwah. Tinggi keperluan penyampaian. Lek ketemu sekonco atau sedulur sing belum Islam yo jadi nopo? Di nopo? Di musrik-musrik yang mau kafir, kayaknya sakit. Kan yang Nabi itu Masya Allah ya. Dua musuh keduyutan loh, udah tahu-tahu. Wong munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dibiarkan hidup. Bahkan ketika meninggal, gitu. Niki sampai insya Allah, padahal kan seperti menyalahkan di kuburan. Padahal itu munafik. Apa yang dia diri benar Nabi? So, mikir untuk membedakan ini, ternyata ilmunya biru dengan ilmunya sahabat. Ternyata murid-muridnya Abdullah bin Ubay bin Salul akhirnya pada bersahabat kembali lagi. Padahal Abdullah bin Ubay ini meh dipecahi kali putranya diri. Jenengnya ya Abdullah pun tadi Nabi, lek jenengan ini jatuh ke rumah, pulang awas dipecahi. Ini putranya. Orang-orang jangan luar malah diberipi tidak hanya itu ada juga Nabi palsu Musailamah jadi ini kadang-kadang yang di zaman-zaman akhir ini kalau kita yang sudah berjamaah seperti ini itu sudah tinggal meningkatkan nah yang belum ini sebenarnya tadi malam sebagai akhir dari penyampaian saya, kalau kita mendengarkan radio IFM tadi malam ada orang katanya seperti Cina gitu ya, masuk Islam di terawih selain itu yang satu juz imamnya masih SMP para jamaah mulainya jam 11 malam bisa di radio atau di online gitu ya radio imamnya masih SMP hafal Quran jadi buat para hadirin yang punya monaan dengan segera ini dikira-kira habis tonton gitu caranya berikut gampang masjid ataupun apapun itu kan banyak dana itu saja dimanfaatkan ini juga perintah Quran walaulana walaupun kodim sampai 24 ayatnya hendaklah orang itu atau kampung atau komunitas atau lembaga ngirim mau siji mau biro di sekolah ini, di kursusnya, dan sebagainya, boleh pinter, pemulih. Jadi pemulih, mencoba Allah, buat di sekolah yang cocok, baik, tetap melawana orang, wah, ini, sebagai gambaran ya, jenengan di pedus pasang pulau, ini punya KTP ini. Duit pasang pulau juta, jatahnya satu, jadi lebih cakin itu lah ya, makmur tau ya. Kemudian punya pertanian, itu 5 wakar. 1 wakar 50 sok, ini hadis ya. Berarti berapa itu? 1 sok itu benar-benar jangan fitrah. 2,5 kilo, kali 60, berarti ini tepat. 2,5 kilo itu tidak. Satu second, peng limo. Ya, peng limo, 750 kilogram. Ini sudah berat dikeluarkan. Ah, iso ini, Masya Allah. Wong Islam sudah pinter-pinter. Ini tinggal kitanya, gitu. Kenapa harus dibidik jadi alim dan pinter? Tinggu kendi-kendi di Nabi Ahmad dan Mawar. Sebab itu kalau tanda-tanda akhir di antaranya apa? Quran gara Mawar. Tulisan. Masjid gara api. ya alhamdulillah mungkin jamaah pun maju kemajuan mungkin. Yang penting saya tahu itu saja penyampaian dari saya, tidak ada salah dari saya, tidak ada salah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hari ini kita masih diberi kekuatan sesuai orang hati kita perlu. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.